Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari penjelasan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan potongan dari hadis Abu Malik Al-Harith Ibn Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan." Bahwa bersuci itu adalah merupakan separuh dari keimanan. Dan kalimat Alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samai wal ard. Subhanallah dan Alhamdulillah kedua-duanya memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi, yang menunjukkan keutamaan dari kalimat-kalimat tersebut. Subhanallah walhamdulillah, bahwa kalimat-kalimat ini apabila diucapkan oleh seorang muslim dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih baik bagi mereka dari dunia dan segala isinya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nurun." Dan salat itu adalah cahaya. Sebab as-salah, menegakkan salat yang akan mencegah dia dari berbagai macam perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan as-salah itu sebagai cahaya yang akan membimbing dia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan menghindarkan dia dari segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini pula apabila seorang melakukannya dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah dan senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat tersebut mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan kemungkaran. Oleh karena itu Allah azza wa jalla memerintahkan kepada kaum muslimin agar hendaklah mereka membentengi diri mereka dan membentengi keluarga mereka dengan senantiasa beribadah, menegakkan salat, karena Allah tabaraka wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu agar mereka senantiasa menegakkan salat. Wastabir 'alaiha. Dan benar-benar bersabarlah kamu dalam memerintahkan keluargamu agar mereka senantiasa menghidupkan salat tersebut dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luqmanul Hakim demikian pula tatkala beliau mewasiatkan kepada anaknya di dalam surah Luqman, Allah tabaraka ta'ala berfirman menukilkan wasiatnya Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, hendaklah engkau menegakkan salat dan perintahkanlah kepada perkara yang ma'ruf dan laranglah manusia dari perkara yang munkar. Bersabarlah engkau dalam menghadapi segala cobaan. Maka as-salah merupakan tiang yang akan menegakkan keislaman seorang muslim. Yang apabila dia meninggalkan salah, maka sangat dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam perbuatan kafiran dan mengeluarkan dia dari Islam. Riyadzubillah. Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, al-ahdu alladhi bainal muslimi wa bainal musyriki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara seorang itu dikatakan muslim dengan seorang itu dikatakan musyrik adalah permasalahan salat. Apabila dia meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shadaqatu burhanun, bahwa bersedekah itu burhan, merupakan petunjuk untuk membuktikan keimanan seorang yang senantiasa bersedekah. Dan di dalam hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang keutamaan berinfak, keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dengan bersedekah itu akan membuktikan bahwa seorang yang bersedekah ini benar-benar ikhlas dan rela mengeluarkan apa yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengharapkan keridhaan Allah. Dan seorang yang bersedekah hendaklah tidak membeda-bedakan apakah dia bersedekah di saat ada orang yang melihatnya ataukah tidak seorang pun yang mengetahui dia. Seorang yang bersedekah hanya disebabkan karena ada orang yang melihatnya, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam penyakit ar-riya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Apa yang disedekahkan dikhawatirkan tidak akan bermanfaat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis yang masyhur, hadis yang panjang sekali yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, tatkala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan sebuah hadis yang beliau dengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang pertama kali mereka akan merasakan siksaan neraka, di antaranya adalah seorang yang senantiasa bersedekah. Lalu orang ini dihadapkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah bertanya kepada dia, untuk apa engkau bersedekah? Maka dia mengatakan, ya Allah, aku bersedekah semata-mata untuk mendapatkan keridaan-Mu, mengharapkan wajah-Mu, ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan apa yang diucapkan. Kadzabta, engkau telah berdusta. Bahkan engkau berinfak dan bersedekah agar kemudian orang-orang mengatakan engkau ini orang yang dermawan. Dan sungguh mereka telah menyebut demikian. Maka orang ini pun diseret untuk dimasukkan dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Riyadzubillah. Maka hendaklah seorang ikhlas dalam mengeluarkan apa yang dia miliki dari harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah dia yakin bahwa ketika dia bersedekah pada hakikatnya, harta dia tidaklah berkurang. Harta seseorang bersedekah pada hakikatnya tidak berkurang. Kenapa demikian? ketika dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak, maka dia telah bertakwa kepada Allah, menjalankan salah satu ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah-arah yang dia sendiri tidak menyangkanya. Dia mendapatkan rezeki. Mungkin dia mengeluarkan sebagian hartanya dari satu sisi, namun dari sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia rezeki yang lebih barokah, yang lebih banyak daripada apa yang telah dia keluarkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah." Tidak akan berkurang harta seorang karena dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, manfaatnya secara ukhrawiyah. Dari sisi akhiratnya, yang tadi dari sisi dunia. Adapun dari sisi akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan simpanan yang sangat berharga sekali pada yaumul qiyamah, di akhirat nanti, bagi seorang yang senantiasa memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kalau kemudian di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum, disebabkan karena ketinggian iman mereka, mereka ada yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Was-sabru dhiya'un." Dan bersabar itu adalah merupakan pancaran. Pancaran yang akan menerangi pelakunya. Di mana itu akan menerangi jalannya. Dan akan menghalangi dia dari berbagai macam perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan pula jenis-jenis kesabaran yang para ulama membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, as-sabru ala qadarillah. Bersabar dalam menghadapi apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa takdir. Dan kesabaran ini adalah suatu hal yang dituntut, wajib hukumnya kita bersabar. Sebab dunia ini merupakan daru al-ibtila, tempat di mana seorang hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan memberikan cobaan-cobaan dan musibah kepada kalian. Jadi itu pasti. Perasaan takut, perasaan lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, anak meninggal, istri meninggal, ya, sanak keluarga yang dicintai meninggal, bercocok tanam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, gagalnya mereka dalam memanen dan seterusnya. Itu adalah cobaan dari Allah. Dituntut kesabaran. Jangan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada dia, lalu kemudian dia tidak memiliki kesabaran. Ya, yang dia tuntut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu bahwa di balik setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Di antara hikmah yang terbesar adalah untuk menguji seorang hamba, apakah dia bersabar dalam menghadapi semua itu? Apakah tetap dia istiqamah untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, as-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sabru an ma'siyatillah. Bersabar dalam mencegah diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Apabila seorang mampu menahan dirinya, bersabar dari perkara-perkara ini, dia akan menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya bahwa bersabar itu adalah kokohnya istiqamahnya seorang di atas Al-Kitab dan As-Sunnah. Inilah yang disebut oleh salah seorang dari ulama us-salaf yang bernama Ibrahim Al-Khawas. Ketika beliau mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sabar, kata beliau, as-sabru huwa tsabatu 'alal kitabi was-sunnah. Yang dimaksud bersabar itu adalah kokohnya seseorang di atas Al-Kitab dan Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Istiqamah di atas jalan Allah. Bersabar dalam menghadapi segala macam cobaan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah laka aw 'alaika. Akan menjadi hujjah laka untuk kamu, untuk menyelamatkan kamu, aw 'alaika untuk ataukah untuk mencelakakan dan membinasakan kamu. Itu Al-Quranul Karim. Jadi kalau laka dengan menggunakan lam, itu baik. Menyelamatkan. Tapi kalau ala, alaika, itu buruk. Dan ini banyak dalam penggunaan bahasa Arab. Seperti contoh yang lain misalnya, da'a. Ya, dari doa. Kalau ad-du'a'u lahu, berdoa lahu untuknya itu kebaikan. Ad'u'allaha laka. Ada seorang misalnya mengatakan pada saudaranya, ya akhi ana ad'u'allaha lak. Wahai saudaraku, aku berdoa kepada Allah untuk kebaikan kamu. Tapi kalau misalnya dia mengatakan, ad'u'allaha alaika, artinya, aku berdoa kepada Allah semoga Allah membinasakan kamu. Ya, hanya perbedaan dari lam ala. Itu banyak sekali dalam bahasa Arab terjadinya perubahan huruf al-jar itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna 180 derajat. Nah, seperti juga raghibah, kata-kata raghibah. Raghibah fi dan raghibah an. Kalau raghibah fi pakai huruf jarfi, artinya senang, ya, cinta. Tapi kalau raghiba an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man raghiba an sunnati, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, tidak suka terhadap sunnahku. Nah, maka demikian pula dalam hadis ini, wal qur'anu hujjatun laka. Al-Quran itu adalah merupakan hujjah laka untuk menyelamatkan kamu. Kalau kamu mengamalkan. Kalau engkau menghidupkan Al-Quran Karim. Engkau senantiasa membacanya dan mengaplikasikan dalam kehidupan. Tatbiq, mempraktekannya. Mengamalkannya sebab Al-Quran Karim diturunkan oleh Allah. Untuk dibaca dan untuk diamalkan. Itu akan berikan manfaat kepada orang yang senantiasa mengamalkannya, bermanfaat bagi dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari hadis Abi Umamah Al-Bahili, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Hendaklah kalian senantiasa membaca Al-Qur'an, sebab yang demikian ini itu akan datang nanti. Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat. Memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkannya. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain dari hadis An-Nawas bin Sam'an. Kata Nabi SAW. Yu'ta yawmal qiyamati bil Quran wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajani an sahibihima. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa mereka mengamalkannya di dunia. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya dibaca. Yang dimaksud dibaca adalah dibaca, diketahui maknanya, dan diamalkan dalam kehidupannya. Akan didatangkan pada hari kiamat, kata Nabi SAW, Al-Quran bersama dengan orang-orang yang senantiasa mengamalkannya di dunia. Mereka akan diiringi oleh surah Al-Baqarah dan Ali Imran, di mana kedua surah ini akan berhujjah untuk menyelamatkan mereka-mereka yang senantiasa mengamalkan dan menghidupkan Al-Quranul Karim. Keutamaan yang besar kalau dia mengamalkannya, mengetahui maknanya dengan cara yang benar, dengan mengambil tuntunan dari para ulama ussalaf. Gimana cara kita memahami Al-Quranul Karim? Ya, kita memahami tafsir. Ya, termasuk di antara yang terpenting adalah memahami dan mempelajari bahasa Arab. Lalu kemudian kita merujuk kepada tafsir salaf. Apakah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran satu ayat dengan melihat ayat yang lain? Dan dalam hal ini ada sebuah kitab khusus tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang dikarang oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Asy-Syinqiti dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan fi idahil Quran bil Quran. Adwa'ul Bayan dalam menjelaskan Al-Quran juga dengan Al-Quran. Kitab ini sangat bagus sekali, sangat indah, di mana Asy-Syinqiti rahimahullah taala itu mencocokkan antara sebuah ayat dengan ayat yang lain. Dipadankan. Ayat-ayat yang terlihat menurut sebagian orang bahwa terjadi kontradiksi, maka beliau pun ya menempatkan pada tempat yang semestinya bahwa tidak seperti apa yang mereka sangka. Seluruhnya datang dari Allah, tidak mungkin ada yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Dan menafsirkan Al-Quran Karim dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dan barang siapa yang ingin merujuk tentang hal ini, ya dalam kitab-kitab tafsir para ulama ussalaf seperti tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Demikian pula tafsir dari para sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud yang dikenal sebagai ahli tafsir, dan para sahabat yang lainnya, demikian pula para tabi'in yang mereka adalah murid-muridnya para sahabat. Maka ke sana kita merujuk untuk memahami dengan benar Al-Quranul Karim tersebut. Itu akan menjadi hujjah menyelamatkan kita. Akan mengangkat derajat kita. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Umar, kata Nabi SAW, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat sebahagian kaum karena Al-Quranul Karim, karena mereka mengamalkannya. Nah, mereka senantiasa menghidupkannya. Seorang yang punya ilmu tentang Al-Quranul Karim, ya, dia mengetahui bagus dalam bacaannya, kemudian dia mengamalkannya, akan menjadi mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kemudian dia meninggalkan untuk mengamalkan Al-Quranul Karim, dia lemparkan di belakang punggungnya dan tidak menghidupkannya, enggan untuk mengetahui makna dan kandungannya, maka inilah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, au alaika, atau yang akan mendatangkan kebinasaan kepadamu. Kenapa? Karena engkau meninggalkan Al-Quranul Karim, tidak mau mengamalkan isinya. Allah menyatakan demikian, maka mereka mengucapkan kalimat yang lain yang bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Sehingga dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hendaklah kita senantiasa menegakkan Al-Qur'an Karim, membaca, mengamalkan, membaca, memahami isinya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak diperbolehkan hasad kecuali dalam dua perkara yang boleh. Yang dimaksud hasad yang diperbolehkan di sini adalah al-ghibtah. Al-ghibtah itu adalah kita melihat seseorang punya keutamaan, lalu kemudian kita ingin seperti dia yang telah mendapatkan keutamaan. Ada orang punya ilmu, kita ingin seperti dia. Tapi bukan berarti kita berkeinginan agar kenikmatan itu dihilangkan dari orang tersebut. Nah, kita juga ingin seperti dia. Dan kita senang kalau kenikmatan itu ada pada dia. Beda dengan hasad yang tidak diperbolehkan. Kalau hasad yang tidak diperbolehkan, kita melihat ada seorang punya keutamaan, kita ingin mendapatkan keutamaan itu, dan kita berkeinginan agar keutamaan itu dihilangkan dari orang tersebut. Nah, ini yang diharamkan. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang menegakkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada dia Al-Qur'an Karim dan pemahaman Al-Qur'an, lalu dia menegakkannya, menghidupkannya di malam dan siang hari. Di malam dia senantiasa membaca Al-Qur'an Karim, menghidupkannya dalam salatul lail, di waktu sahur, di pagi hari, siang hari, dia senantiasa membaca Al-Qur'an Karim. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan harta kepada dia, lalu dia senantiasa berinfak di siang hari, di malam hari, yakni dengan ikhlas. Biasanya seorang kalau berinfak di malam hari, maksudnya berinfak di saat orang tidak melihat, ya, sehingga benar-benar tersembunyi, jauh dari sifat ar-riya. Nah, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia mereka beramal, yaghdu. Asal kata yaghdu yakni berangkat di pagi hari. Namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah setiap manusia itu beramal. Fabai'un nafsahu, maka dia telah menjual dirinya. Maka ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Inilah keadaan manusia. Manusia itu terbagi menjadi dua bagian dan tidak ada kelompok yang ketiga. Yang ada hanyalah ahlul haq dan ahlul batil. Orang-orang yang berada di atas kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebatilan. Tidak ada pihak yang ketiga. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah kebenaran itu melainkan itu adalah kesesatan. Nah, tidak ada kedudukan antara benar dan salah. Ya. Nah, orang yang benar ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabai'un nafsah, maka dia menjual dirinya, maka dia telah membebaskan dirinya dari adabullah, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari nerakanya. Siapa mereka itu? Mereka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala dan firman-Nya dalam surah At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli. Jadi kita yang menjual, Allah membeli dari kita. Apa yang kita jual? Ishtara minal mu'minina. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Wa amwalahum, dan harta-harta yang mereka miliki. Jadi kita lagi menjual jiwa, kita sedang menjual harta. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membayarnya dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Bayaran yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita korbankan. Mereka dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurga. Nah, jadi enggak bisa dibandingkan. Bayaran yang sangat tinggi sekali. Siapa yang tidak bahagia, siapa yang tidak senang ketika Allah Subhanahu wa taala membayar kita dengan syurga, syurga yang kebahagiaannya terus menerus, ad-daim, dan tidak akan pernah berhenti kenikmatan yang terus menerus. Seorang mukmin memikirkan ini. Seorang mukmin yang benar-benar yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia rela menjual dirinya, menjual hartanya. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan mereka yang terbunuh. Ini adalah janji dari Allah. Dalam kitab Taurat telah dijelaskan, dalam kitab Al-Injil telah dijelaskan, apalagi dalam kitab Al-Qur'an Karim. Itu janji dari Allah Tabaraka taala. Makanya para sahabat, mereka orang-orang benar-benar yakin dengan janji-janji Allah. Mereka orang-orang yang selalu berada di baris terdepan dalam berperang, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Umair bin Humam sebagai contoh dalam hal ini. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada para sahabat, "Qumu ila jannatin 'adduha as-samawati wal ard." Bangkitlah kalian kepada syurga Allah yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Kaget Umair bin Hammam. Seluas langit dan bumi, sambil beliau makan kurma dan mengatakan bakhin-bakhin. Bakhin ini kalimat ta'ajub ya. Kata Rasulullah, "Kenapa engkau mengatakan bakhin-bakhin wahai Umair?" Kata Umair, "Saya berharap semoga saya termasuk di antara orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga itu." Kata Rasulullah, "Anta min ahliha," engkau termasuk orang yang mendapatkan jaminan surga. Mendengarkan itu sambil dia makan kurma, kata beliau, "Kalau saya lanjutkan makan kurma ini, khawatir saya habis memakannya jihad sudah selesai." Maka dilemparkan kurma tersebut, dia maju ke medan pertempuran dan meninggal radhiyallahu taala anhu di medan pertempuran. Rela mengorbankan dirinya. Ya. Nah, akan tetapi sekarang manusia dha'ful iman. Kelemahan iman, tidak merasakan iman seperti yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Tidak seperti yang dirasakan oleh Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, pamannya Anas bin Malik. Ketika beliau tertinggal dalam perang Uhud, beliau sangat menyesal sekali, sedih. Ya. Dalam perang Badar, afwan. Perang yang pertama itu dalam perang Badar, beliau sangat sedih sekali. Sehingga beliau bertekad, ya, apabila di waktu yang berikutnya ada peperangan, aku ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan melihat apa yang aku perbuat. Maka tibalah perang Uhud. Lalu kemudian ikutlah Anas bin Nadhr bersama Rasulullah SAW. Terjadilah peperangan. Sebagian para sahabat melanggar perintah Rasulullah yang menyebabkan kocar kacirnya barisan para sahabat. Bahkan sebagian mereka membunuh sebagian yang lain dari kaum muslimin. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan sementara kepada kaum muslimin. Di saat kocar kacirnya barisan para sahabat ini dan kaum muslimin dipukul dan terbunuh sekian banyak dari mereka di tangan orang-orang kafir, maka Anas bin Nadhr mengatakan, "Sekarang Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Ya Allah, aku meminta uzur kepadamu terhadap apa yang telah dilakukan oleh mereka ini yang melanggar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu terhadap apa yang dilakukan oleh mereka itu, orang-orang musyrikin." Lalu kemudian dia, sebelum dia maju pertempuran, dia mengatakan pada sebagian sahabat, "Demi Allah, aku telah mencium bau surga di bawah bukit Uhud itu." Sambil dia masuk ke medan pertempuran, sampai kemudian 80 tusukan tombak, panah, ya, dan pedang, barulah beliau jatuh dan meninggal pada saat itu. Itu ketika selesainya perang, para sahabat berusaha mencari, tidak ada yang mengenal jasad beliau. Ini siapa ini yang meninggal? Sampai kemudian datang saudara perempuannya dan mengenal dari jarinya Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu, dan tentang beliau inilah diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila." Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang mereka jujur apa yang telah mereka janjikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang telah menyelesaikan tugasnya, di antara mereka ada yang masih menunggu, dan mereka senantiasa tidak merubah-rubah janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira sampai di sini insyaallah ta'ala. Kita bertemu di waktu yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.